وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين يا سهرمتي kita masih membahas bab tentang tafsir syahadah la ilaha illallah dari kitab Fathul Majid dengan syarahnya atau kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang masalah tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah cinta. Allah rahimahullah, فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له dan termasuk توحيد المحبوب mengesakan yang dicintai adalah dengan tidak berbilangnya yang dicintai. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan cinta adalah hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencintai yang lainnya kecuali dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aima Allah taala bi'ibadati lahu, yakni tidak mencintai siapapun bersama Allah dengan beribadah kepadanya. Wa tauhidul hub, sedangkan mentauhidkan cinta adalah an la yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin. Kalau menyendirikan, memurnikan cinta, maknanya adalah tidak menyisakan di dalam hati ini kecintaan kecuali seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta yabdulha lahu, hingga diberikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin, hingga tersisa dalam, tidak tersisa dalam hatinya sisa kecintaan sedikit pun. Fa hadzal hubb wa in summiya 'ishqan fa huwa ghayatu salahil 'abdi. Cinta yang seperti ini walaupun kadang-kadang disebut 'ishq, hanya saja 'ishq memiliki makna-makna yang lain sehingga jarang dipakai di dalam Al-Quran atau Sunnah ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan aku asyik kepada Allah, tetapi biasa dipakai kecintaan antara seorang pria dengan wanita, seorang istri dengan suaminya, atau suami dengan istrinya. Karena asyik, ma'syuq, itu memang maknanya cinta, tetapi lebih sering dipakai cinta bermakna birahi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tetapi itu adalah cinta yang sangat tinggi. Itu adalah cinta yang sangat tinggi. Sehingga dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, cinta yang seperti ini, yang menyeluruh, yang tidak tersisa dalam hatinya rasa cinta kecuali semuanya ditujukan pada satu, ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang disebut isyq, tetapi lebih tepat disebut dengan hub, rasa cinta, atau tauhidul hub, memurnikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ghayatu salahil abdi. Kecintaan yang seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ghayah salahil abdi, merupakan setinggi-tinggi kebaikan seorang hamba. Seorang hamba akan saleh, akan baik segala sisi kehidupannya kalau cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'imihi wa qurrata 'ainihi, dan juga setinggi-tinggi ketentraman hatinya, setinggi-tinggi kenikmatan, setinggi-tinggi kelezatan adalah kalau dia bisa mencintai Allah dengan sepenuh cinta. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Yang pertama adalah menjadikan Allah yang paling dicintainya, dan juga Rasulullah yang paling dicintai dari manusia, lebih dari selainnya. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mengurangi cintanya pada Allah, tetapi justru mendukung kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ila al-kufri. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Kama yakrah an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Ini juga penyempurna lagi dari kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan benci dari tidak suka kemurkaan Allah, jangan sampai dimurkai oleh yang paling dicintainya. Ikhwani fillah, a'azakumullah qaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maka yang namanya cinta yang murni kepada Allah menjadikan sesuatu yang paling baik bagi seorang hamba, dan menjadikan seorang hamba mendapatkan kenikmatan yang paling tingginya dan ketenteraman. Walaisa liqalbihi salahun wala na'imun illa bi an yakuna Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Bahkan tidak ada kebaikan hati, enggak ada ketenteraman hati, enggak ada ketenangan, enggak ada kenikmatan kecuali dengan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintainya, yang lebih dari selainnya. Wa yakuna mahabbatuhu li ghairillahi tabi'atan li mahabbatillah, dan menjadikan kecintaannya kepada selain Allah, cintanya kepada seseorang adalah dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yuhib illa lillah, maka tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis sahih yang kita bacakan tadi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Sungguh seorang kalau tiga perkara ini ada padanya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling cintainya. Tanpa itu enggak akan ada kelezatan hati, enggak ada ketenteraman jiwa, enggak ada kenikmatan-kenikmatan iman, enggak dirasakan. Maka dia akan merasakan ibadah-ibadah seperti pekerjaan. Dia akan merasakan berbagai syariat-syariat sebagai ikatan yang membelenggu dia, tidak bebas. Semua syariat-syariat Allah yang Allah aturkan, sunnah-sunnah Rasulullah, seakan-akan bagi dia adalah penyiksaan. Kenapa demikian? Karena dalam hatinya, fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit, yaitu tidak memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para munafiqin gelisah, berat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau bangun untuk salat, berdiri untuk salat, dia bangun dalam keadaan malas, enggan, berat. Demikian pula kalau diajak untuk berjihad fi sabilillah, tsaqaltum ila al-ardi. Kalian seakan-akan nempel ke bumi, berat, enggak bisa berangkat. Susah. Ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yandurun. Seakan-akan mereka digiring kepada kematian dalam keadaan sadar. Itu keadaan para munafikin. seperti digiring kepada kematian, padahal diiring untuk jihad fisabilillah. Imma mereka qadha nahbahu wa minhum man yantazir, ada yang memang menunaikan apa yang sudah Allah takdirkan kematian, ada pula yang yantazir masih menunggu, belum tentu. Qul inna a'udzu lagi pula para sahabat justru mengharapkan syahadah, kematian syahid. Kembali pada kitab. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hiya min mahabbatihi. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam termasuk di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengutusnya, Allah yang memerintahkan kita untuk mentaatinya, Allah yang memerintahkan kita untuk mengangkatnya, memuliakannya, meninggikannya dan mencintainya. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillahi fa huwa min mahabbatih. Demikian pula cinta kepada mereka-mereka manusia, kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat li ghairillah, kalau ternyata bukan karena Allah, maka di sanalah yang merupakan munqisatun li mahabbatillah, yang merupakan pengurangan terhadap kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Mud'ifatan atau mud'ifatun, merupakan sesuatu yang melemahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan cinta, kalau cintanya kepada manusia-manusia, kalau cinta kepada Rasul jelas, maka tidak dipisahkan antara Allah dengan Rasulnya. Disebutkan bersama-sama, ayyakunallah wa rasuluhu. Disebutkan bersama-sama, jadikanlah Allah dan Rasulnya, atau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintainya, yang lebih dari selainnya. Tetapi ketika masalah mar, manusia siapapun dia, maka ada syaratnya. Disebutkan kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk cinta kepada Allah. Tetapi kalau cintanya bukan karena Allah, karena dunia, karena kedudukan, karena harta, karena berbagai macam perkara-perkara yang berkaitannya dengan dunia, maka ini merupakan munqisatun wa mud'ifatun. Munqisah mengurangi, mud'aifah melemahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiquhu wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbah bi an takuna karahiyatuhu li abghad al-ashya'i ila mahbubih. Yang juga membenarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia benci kepada sesuatu yang paling dibenci oleh yang dicintainya. Termasuk cinta. Dan itu subhanallah, termasuk cinta manusia di antara manusia juga sama. Seperti itu. Hanya saja masih ada batasan-batasan, karena itu dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya cinta tentunya akan lebih sempurna, akan dibenarkan, didukung dengan kebencian pada apa yang dibenci oleh yang dicintainya. Katanya cinta kepada saya, kata si fulan mengatakan pada pasangannya, katanya cinta, kok melakukan ini, melakukan itu kan menjatuhkan nama baik saya. Apa maknanya? Kalau engkau cinta kepadaku, maka mestinya engkau benci kepada sesuatu yang aku juga benci. Apalagi tentunya masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Tidak ada batasan-batasan kecuali apa yang Allah ajarkan dalam syariat melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan termasuk cinta adalah membenci apa yang dibenci oleh yang dicintainya. Wa huwal kufur, sedangkan yang paling Allah benci adalah kekafiran. Yang paling Allah benci adalah kekufuran, kesyirikan. Wala yarda li'ibadihi al-kufur, kata Allah, dan Allah tidak suka terhadap hamba-hambanya kekafiran. Karena cintanya pada Allah, dia tidak mau untuk kembali kepada kekafiran, karena itu akan membuat murka yang dia cintai sepenuhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bimanzilati karahatihi liilqaihi finnari au ashad, kebenciannya kepada kekafiran seperti kedudukan bencinya dia kalau dilemparkan ke dalam api. Siapa yang suka dilemparkan kepada api yang membakar? Au ashad, atau bahkan lebih-lebih lagi. Kenapa dikatakan lebih-lebih lagi? Karena sebagian orang-orang mukmin dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala rela dibakar. Yang penting Allah tidak murka. Yang penting dia tidak kembali kepada kekafiran. Sebagaimana yang dibakar oleh Fir'aun, yang dimasukkan ke dalam minyak panas. Sebagaimana ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud. Ashabul ukhdud yang ketika api sudah dinyalakan dan mereka tokoh-tokoh kafir tadi duduk di sekitarnya sambil menyatakan, apakah kalian beriman kepada Allah atau beriman kepada aku? Kalau menyatakan beriman kepada Allah, maka dimasukkan ke dalam api, dianggap kufur kepada dia. Ikhwanu fillah a'azakumullah, bagaimana kalian mukminin lebih memilih untuk memasuki belumbang api daripada dia harus kafir? Kaum muslimin sahormati, ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, bencinya kepada kekafiran seperti tidak sukanya untuk dilemparkan ke dalam api, au ashad, atau lebih tidak suka kafir daripada masuk api tadi. Lebih suka aku masuk api daripada harus kafir, harus murtad, harus begini, harus itu. Tidak. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala rahimahullah, wala raiba anna hadha min a'zamil mahabbah, dan tidak ragu lagi bahwa ini merupakan setinggi-tinggi kecintaan. Fa innal insana la yuqaddim ala mahabbati nafsihi syai'a, fa idza qaddama mahabbatal imani billahi ala nafsihi bihaitsu law khuyyir bainal kufri wa ilqaihi fin nar la ikhtara an yulqa fin nar wa la yakfur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata manusia tidak akan mendahulukan sesuatu apapun atas kecintaannya pada dirinya. Ini manusia secara umum. Enggak mungkin dia akan mengalahkan dirinya. Sudahlah, saya korban, enggak apa-apa. Hampir enggak ada secara normal. Tetapi fa idza qaddama mahabbatal iman billahi ala nafsihi, kalau dia lebih mengutamakan cintanya kepada Allah atas dirinya, maka dia rela walaupun dirinya binasa, dia rela walaupun dirinya terbakar, dia rela walaupun dirinya terbunuh dalam jihad fisabilillah, dia rela walaupun dihinakan oleh manusia, dimusuhi oleh manusia, diboikot oleh manusia, la yadurruhum man khadalahum, mereka sungguh tidak dirugikan sedikit pun ketika mereka tidak ditolong, diacuhkan, diboikot. Tidak mengapa. Dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu law khuyyir bainal kufri wa ilqaihi finnar, di mana kalau dia diberi pilihan, apakah menjadi kafir atau masuk ke dalam api dibakar, lakhtara an yulqa finnar wa la yakfur niscaya dia lebih memilih untuk dibakar dalam api dan tidak kafir daripada selamat tidak terbakar tapi dia kafir. Dia akan lebih memilih biar terbakar, yang penting dia tidak kafir, yang penting dia tidak dibenci oleh yang dicintainya. Bagaimana kalau ada yang berkata, kalau suruh milih keriduan Allah atau api neraka, milih mana? Atau kekufuran kepada Allah dan api neraka, bagaimana jawabnya? Saya lebih memilih api neraka, begitu, daripada saya harus begini. Itu pertanyaan yang salah, jangan dijawab. Pertanyaan yang keliru. Kalau Allah ridho, bukan api neraka. Kalau Allah ridho, jannah. Kalau masuk neraka itu artinya Allah benci. Maka jangan dibalik-balik. Ketika ditanya, apakah engkau memilih masuk neraka atau masuk surga? Aku memilih keriduanmu ya Allah. Kalau engkau ridho aku masuk neraka, aku masuk neraka. Kalau engkau ridho aku masuk surga, aku masuk surga. Terserah engkau. Ini keliru. Berarti orang tadi bodoh namanya. Tom bodoh. Pura-pura bodoh. Dia sudah tahu dari awal sampai akhir. Dari awal kalimat dalam Quran sampai akhirnya. Awal hadis sampai akhirnya. Selalu dikatakan neraka, neraka, neraka. Bagi kufar, bagi orang zalim, bagi orang yang Allah benci. Bagi al-maghdubi alaihim, bagi zalim. Sudah dijelaskan. Dan jannah bagi mu'minin, sadiqin, al-mahbubina indallah. Untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka jelaslah kalau kamu masuk jannah, artinya kamu diridhoi oleh Allah. Kalau kamu masuk neraka, berarti kau dibenci oleh Allah. Maka kalau ditanya, mau surga apa neraka? Jawab dengan tegas. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam jannah. Dan kata Nabi, mintalah jannatul firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Minta yang paling tingginya. Kalau kalian meminta surga, mintalah a'lal jannah, mintalah yang paling tinggi dari surga, yaitu surga tul firdaus, jannatul firdaus. Qul inna a'udzu billah. Jangan ditiru. Mereka-mereka dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung. Ya Allah, masuk neraka aku enggak pantas. Neraka aku enggak kuat. Gimana? Seakan-akan dia sudah mati. Seakan-akan dia sudah mati, sudah ada hisab. Ini kalian di dunia, berusahalah, berupayalah. Kamu masih hidup, berupayalah, berusahalah. Untuk bisa mendapatkan jannah. Kok langsung diputuskan saya tidak pantas masuk surga? Dari mana kamu tahu? Besok jadi apa kamu? Lusa, apa jadi baik, apa jadi jelek? Tidak tahu. Karena tidak tahu, jangan diputuskan. Berupayalah, berupayalah, berupayalah. Berharaplah, berharap, berharaplah. Qadabina a'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Qala, dikatakan selanjutnya oleh beliau rahimahullah, oleh Ibn Khayyim masih. Wahadihil mahabbah. Fauqa ma yajidul usyaq. Al-muhibbuna min mahabbati mahbubihim. Maka cinta yang seperti ini lebih daripada apa yang didapati oleh usyaq. Atau usyaq isim fa'il dari yang tadi, dari isyik. Maka orang yang asyik, kalau mubalaghahnya atau dijamakkannya usyaq, lebih dari usyaq al-muhibbun min mahabbati mahbubihim, lebih daripada Romeo dan Juliet. Kan mereka ceritakannya itu toh. Lebih daripada Qais dan Layla. Lebih daripada siapa lagi? Khun Ibn Azam itu digambarkan betapa hebatnya kecintaan mereka. Rela bunuh diri, rela mati untuk kekasihnya. Tidak ada apa-apanya itu. Enggak ada apa-apanya dengan cintanya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu semuanya. Di atas itu semuanya. Ikhwan fillah na'azakum, dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa hadhihi al-mahabbah," kecintaan yang seperti ini, kecintaan yang dikatakan diikrarkan oleh orangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku untuk engkau ya Allah Rabbul Alamin. Tapi Ustaz, mereka juga sama kata-katanya kepada kekasihnya. Hidupku seluruhnya untukmu. Dan aku rela mati untukmu. Taib. Apakah jujur seperti itu? Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Ketika dihadapannya menyatakan begitu, ketika dia pulang, urusan dia. Ketika di rumahnya, apa semuanya buat kekasihnya? Khamilina azakumullah. Iya, ketika di hadapannya, ketika dia mengucapkan berbagai macam rayuan gombal, dia katakan seperti itu. Hidupku adalah untukmu. Semua apa yang aku kerjakan semuanya dalam lautan akan aku daki. Gunung yang aku daki. Lautan aku seberangi. Enam. Ini khamilina azakumullah kadzab. Kenapa kadzab? Ketika dia pulang, orang tuanya marah-marah. Dari mana kamu? anu dimarahi. Ya. Padahal lagi ya kamu. Kerjakan ini, kerjakan. Tapi saya tanya, kerjakan tadi itu untuk siapa? Untuk kekasihnya? Ngangso air. Kemudian habis itu jaga toko di rumahnya. Itu untuk siapa? Untuk kekasihnya? Pacarnya kemarin? Yang dia katakan semua hidup untukmu? Tidak sama sekali. Kedap. Tetapi kepada Allah SWT, na'am. Semua hidupku, semua apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhirnya dalam rangka cintanya kepada Allah SWT. Maka ini yang hakiki. Dan memang yang seperti ini tidak boleh diberikan pada siapapun. Cinta yang seperti ini hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dikatakan cinta yang seperti ini adalah cinta yang fauqa ma yajiduhu al-'ishaq al-mahbubun aw al-'ishaq al-muhibbun min mahabbati mahbubihim, lebih dari cintanya para pecinta-pecinta yang asyik ma'syuq dengan kekasihnya, lebih bal la nadhira li hadhihi al-mahabbah, bahkan tiada tandingnya, tiada bandingnya cinta yang seperti ini. Kaman la mithla laha kama la mithla liman ta'allaqat bih. Sebagaimana tidak ada permisalan bagi Allah, maka tidak ada pula permisalan cinta kepada Allah. Lihat Ibn Qayyim rahimahullah. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai, tiada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, maka kecintaan yang kita berikan kepada Allah pun kecintaan yang la mithla lahu, kecintaan yang tidak ada sebanding dengannya, kecintaan yang tidak ada yang sama dengannya, kecintaan yang murni yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hiya mahabbatun taqtadi taqdim al mahbub fiha ala nafsi wal mali wal walad. Karena kecintaan ini, kecintaan kepada Allah adalah kecintaan yang konsekuensinya adalah mendahulukan kecintaan tersebut kepada Allah di atas cintanya pada dirinya, di atas cintanya pada anaknya, di atas cintanya pada istrinya, di atas cintanya pada seluruh manusia. Wa taqtadi kamal adh-dhulli wal khudu', kecintaan yang konsekuensinya adalah tunduk setunduk-tunduknya, merendah di hadapannya serendah-rendahnya. Apakah cinta pada istri kemudian kita harus merendah di hadapannya? Tidak, sama sekali tidak. Demikian pula cinta kepada anak berbeda, lain. Tetapi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kecintaan yang konsekuensinya harus kita kalahkan. Kecintaan kita kepada anak, kepada istri, kepada harta, kepada semua yang kita sukai. Dan juga kecintaan pada Allah, konsekuensinya adalah ghayatul dhulli fi ghayatil khudur. Setinggi-tinggi ketundukan dan serendah-rendah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zim wal ijlal, memuliakannya setinggi-tingginya. Menyanjungnya setinggi-tingginya, membesarkannya sebesar-besarnya. Wa ta'ah wal inqiyad zahiran wa batina, dan konsekuensinya kita harus taat kepadanya lahir dan batin, tunduk kepadanya secara jasmani dan juga secara rohani. Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbati makhluqin, maka yang demikian enggak ada bandingnya pada kecintaan terhadap makhluk. Walau kana al-makhluq man kana, walaupun siapa makhluk itu, tidak ada. Walihada man syarraka baina Allah Ta'ala wa baina ghairihi fil mahabbati al-khassah kana musyrikan syirkan la yaghfiruhu Allah. Oleh karena itu, siapa yang menyekutukan bersama Allah dalam kecintaan jenis ini, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Tetapi orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kana bin na'azakumullah. Artinya jenis yang mereka berikan pada nid-nid mereka, pada tandingan-tandingan mereka yang mereka bikin, yang mereka adakan, yang mereka tentukan, itu dengan kecintaan, jenis kecintaan yang diberikan kepada Allah, yaitu hubbul ibadah, cinta ibadah. Tetapi kalau dibandingkan dan diukur dengan cintanya orang mukmin kepada Allah, tetap kalah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasahih, yang benar adalah bahwa makna ayat ini, annalladzina amanu ashaddu hubban lillah min ahlil andadi li andadihim. Yang benar dari tafsir ayat ini kata Ibnu Qayyim adalah bahwa orang beriman lebih cintanya, ini lebih cinta kepada Allah daripada mereka ahlul andad li andadihim, daripada mereka pemilik sekutu-sekutu tadi terhadap sekutu-sekutunya. Kama taqaddam min anna mahabbatal mu'minin li rabbihim la yumathiluha. Sebagaimana sudah lewat bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Rabb mereka enggak bisa ditandingi. Enggak bisa ditandingi. Sampai ketika dia menggeserkan batu saja atau duri dari jalan, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok untuk Allah? Dari mana? Karena saya mendengar Rasulnya yang diutus menyatakan tentang masalah iman, yang paling rendahnya adalah imatatul ada adat tariq, menggeserkan gangguan di jalan atau dari jalan. Maka kurniakan, karena itu termasuk iman. Masya Allah. Hatta perkara yang dianggap remeh ternyata kena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lainnya, apalagi ketika dia memberikan sesuap nasi untuk keluarganya, untuk anaknya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin sahabati. Dengan demikian, cintanya orang-orang beriman la yumatsiluha, enggak bisa ditandingi, disamai oleh cinta apapun. Kama la yumatil mahbubuhum ghairahu. Sebagaimana yang dicintainya pun enggak bisa disamakan dengan apapun. Karena yang dicintai oleh orang beriman adalah Allah, dan Allah laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa kullu adha fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbati. Maka setiap gangguan di dalam cinta kepada Allah, setiap perkara yang menyakiti atau menyakitkan dalam cinta kepada Allah menjadi nikmat. Menjadi nikmat dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi fa huwa qurratu 'ainin fi mahabbati. Maka semua yang makruh, yang tidak disukai dalam cinta kepada selain Allah, dia jadi nikmat kalau dalam rangka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Fana bin na'azakumullah, lihat. Kalau yang tadi ketika cintanya pada makhluk berat. Shopping lagi. Habis deh. Ya kan gitu. Ngeluh dia dalam hatinya. Uang lagi ini pacar saya ini matre banget. Cinta dia, wakunya cinta, ikrarnya cinta, dan dia merasa cinta. Tetapi selalu mengeluh. Memberikan, mengeluh. Begini, mengeluh. Capek saya sama dia. Ini karena pada makhluk. Tetapi kalau dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala yang tadi capek terasa nikmat karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi melelahkan terasa nyaman. Yang tadi dikatakan terasa berat jadi ringan untuk Allah Subhanahu wa taala. Munafiqin merasa berat dan berkata la tanfiru fil har. Jangan kalian berangkat dalam cuaca panas seperti ini. Ini panas yang serius, bukan panas Indonesia. Panasnya di sana padang pasir yang daging saja ditaruh di batu sana, matang dia, masak dia. La tanfiru fil har. Apa kata mukminin? Wan nar ashaddu harra, api neraka lebih panas lagi. Mereka berjalan dengan tenteram, dengan tenang, dengan semangat. Mereka gelisah dalam keadaan mereka tidak memiliki alas kaki. Para sahabat berangkat dengan mengikat kakinya dengan berbagai macam kain karena enggak punya alas kaki dan sangat panas. Mereka ikat dengan ini, mereka tambah dengan itu, mereka tambah dengan ini terus. Yang penting bisa berangkat. Khadibin a'azakumullah wa muslimin yang saya hormati. Ini enggak ada bandingnya cinta yang seperti ini pada Allah Subhanahu wa taala sampai perangnya dikatakan zatur riqa yang memiliki tambalan-tambalan. Karena mereka memakai alas-alas di dalam keadaan sudah rusak. Ditambah dengan kain ini, kain itu. Ditambah dengan kulit ini, kulit itu. Maka mereka menunjukkan kalau mereka semangat dengan gembira, dengan betul-betul cinta pada Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa berat. Yang berat justru yang tidak berangkat. Kaum mukminin yang tidak sempat berangkat, menangis. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'. Mereka berpaling dan mata-mata mereka mencucurkan air mata. Kenapa? Enggak bisa berangkat. Karena ada halangan ini, ada halangan itu. Menangis mereka. Berat, sempit. Tapi yang berangkat gembira, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, bisa menerapkan ibadah kepada yang paling dicintainya. Untuk Allah Subhanahu wa taala yang paling dia cintai. Ikhwanul na'azakumullah, maka inilah keadaan orang yang cinta dengan orang yang tidak cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa berat kalau mereka tidak cinta pada Allah dan akan terasa enteng kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man darama bi mahabbatihi al-amsal allati fi mahabbati al-makhluq lil-makhluq kal wasli والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثل ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أخطأ الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى. Kata Al-Qayyim, maka siapa yang mempermisalkan cinta kepada Allah dengan cinta makhluk pada makhluk yang lain, yaitu dengan istilah-istilah al-wasl, al-hajr, at-tajanni, bila sababin, maka yang seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala disucikan daripadanya, ditinggikan daripadanya setinggi-tingginya. Orang yang berpendapat seperti itu adalah muhtiun afhasan khata. Salah dengan sesalah-salahnya. Bahkan afhasyuhu, sejelek-jelek kesalahan, sejelek-jelek penyimpangan, bahkan haqiqun bi'an atau bil-ibad wal-maqt, lebih pantas untuk dimurkahi, lebih pantas untuk dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan. Qul ibn na'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Ini yang disindir oleh Ibnu Qayyim, atau bukan hanya disindir, dibantah terang-terangan oleh Ibnu Qayyim, adalah sufi khabith yang menggambarkan cinta kepada Allah seperti cinta pada makhluk. Ada al-wasl, perhubungan, hubungan badan. Na'udzubillah. Ta'ala Allah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ada al-hajr, ada tajanni. Tajanni itu gila. Kalau manusia terhadap manusia lain kan ada yang begitu. Saya gila karena cinta, aku tergila-gila kepadamu. Ini istilah-istilah yang tidak pantas. Aku gila karena cinta pada Allah. Enggak dipakai kalimat-kalimat seperti itu. Atau kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh urusan hubungan perempuan dan laki-laki dalam pacaran mereka, ini enggak pantas dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Sufi begitu. Mereka berzikir, merasakan Allah menyatu dengan dirinya. Sampai na'udzubillah, mereka menyatakan bersetubuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan mereka dhallu wabtada'u. Mereka mengada-adakan kebid'ahan dan mereka sesat. Enggak ada bahasa-bahasa seperti itu dalam cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah fauqa kulli dzalik. Cinta kepada Allah di atas semua itu. Kata mereka, bukankah kita cinta pada seorang yang kita cintai, ingin memeluknya? Kita pun ingin memeluk Allah Subhanahu wa taala. Goblok kamu. Kau disamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, kepada kekasih kita, kita ingin menciumnya, kita juga ingin mencium Allah Subhanahu wa taala. Qul inna hazakumullah, ini bahasa-bahasa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kembali pada sunnah. Orang-orang yang seperti itu haqiqun bil ib'adi wal maqti. Sungguh mereka lebih pantas dijauhkan dari Allah dan mereka lebih pantas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarikus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahih, dan di dalam kitab sahih ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni sahih Muslim, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jall. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian kafara bima yu'bad min dunillah, kufur kepada apa yang disembah selain Allah, kufur kepada apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini haruma maluhu wa damuh, orang yang seperti ini akan diharamkan darahnya dan hartanya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darahnya diharamkan, tidak boleh ditumpahkan, terjaga suci. Demikian pula hartanya, terjaga suci, tidak boleh dirampas dengan zalim. Qulina a'udzubillahi kalimat fi sahih. Ai fi sahih Muslim. Maksudnya dalam sahih Muslim. Dari Abi Malik Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian disebutkan hadis tersebut. Qala wa Abu Malik Al-Asja'i, Abu Malik adalah, Abu Malik ismuhu Sa'ad ibn Tariq. Abu Malik kan kunyahnya, maka namanya Sa'ad ibn Tariq. Kufiyun thiqah. Beliau seorang kufi thiqah. Mata fi hududil arba'in wa mi'ah. Dia meninggal pada 140 atau pada tahun, batas tahun 140. Wa abuhu Tariq ibn Asyam. Maka bapaknya Tariq ibn Asyam, dengan mu'jamah wal musannah tahtiyah, waznu ahmar, wazannya wazan ahmar, Asyam ibn Mas'ud al-Ajja'i, seorang sahabi, seorang sahabat yang mulia. Lahul hadith, memiliki beberapa hadith. Qala Muslim lam yarwi anhu ghairabnuhu. Beliau ini tidak diriwayatkan hadisnya dari dia, kecuali oleh anaknya. Maka beliau selalu hadisnya diriwayatkan melalui Abu Malik Al-Asja'i dari ayahnya. Qala dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dari Abi Malik, qala wa sami'tuhu yaqulu lil qaum man wahhada Allah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jall. Kata beliau, aku mendengar dia berkata kepada kaum, kepada orang banyak, siapa yang mengesakan Allah dan mengingkari siapa yang diibadahi selain Allah, maka dia terjaga darahnya dan hartanya dan hisabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Yazid ibni Harun, dia berkata, anba'ana Abu Malik al-Asja'i an abihi, dari ayahnya, yaitu Tariq ibni Asyam radhiyallahu ta'ala anhu. Warahu al-Imam Ahmad, dan diriwayatkan pun oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibni Idris. Qala sami'tu Aba Malik, aku mendengar dari Aba Malik, dia berkata, qultu li abi, aku katakan pada ayahku, dan seterusnya, dan seterusnya. Diriwayatkan hadis ini, lafadznya hampir sama. Yaitu man qala la ilaha illallah, atau man wahhadallah. Wa yufassir la ilaha illallah. Dan beliau menafsirkan makna la ilaha illallah dengan kalimat wahhadallah. Subhanallah, ini pentingnya beberapa lafadz dikumpulkan. Ini hadis menyebutkan man qala la ilaha illallah. Tetapi ada hadis-hadis lain yang menyebutkan man wahhadallah, siapa yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan cuma qaulun, bukan cuma ucapan la ilaha illallah, bukan. Tetapi ucapan la ilaha illallah dan perbuatannya wahhadallah, dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beginilah yang dikatakan terjaga darahnya dan hartanya, dan hisabnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. I'lam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'allaqa 'ismatal mal wad dam fi hadzal hadits bi amrayn. Kata beliau, kata Syahr rahimahullah, ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membicarakan tentang terjaganya darah dan harta seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dengan dua syarat. Diikatkan dalam hadis ini dua syarat. Muqayyadun bi qaidain atau muqayyadun bi syaratain, terikat dengan dua syarat. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, an ilmin wa yaqinin, yaitu ucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan, dengan ilmu, paham maknanya. Kama huwa muqayyad fi qawliha fi ghairi ma hadith. Dari mana syarat yang pertama ini? Dari hadis-hadis yang sekian banyak. Bukan hanya satu hadis. Selalu Rasulullah SAW menyatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dalam hadis lain atau dalam lafaz lain, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi. Disebut lain atau disebutkan dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan mengharapkan wajah Allah. Dalam hadis lain dikatakan, man syahida, siapa yang mempersaksikan, berarti dengan ilmu. Karena syahada maknanya dengan ilmu. Maka ini semua dikumpulkan, dijadikan keterangan yang jelas sebagai kaid pertama. Bahwa ucapan harus ucapan an ilmin wa yaqin. Ucapan dengan ilmu dan keyakinan. Al-thani, yang kedua, al-kufru bima yu'bad min dunillah. Kufur terhadap apa yang disembah selain Allah SWT. Falam yaktafi bil lafdil mujarrad anil ma'na, maka tidak cukup hanya lafaz saja tanpa makna, enggak cukup. Harus dengan maknanya. Kalimat la ilaha illallah, tiada ilah, ini menafikan ilah. Menafikan sesembahan lain. Illallah, kecuali Allah satu-satunya. Maka ini harus dibuktikan bukan hanya dengan lisan, tetapi dibuktikan dengan sikap. Bagaimana sikap kita? Dengan berpegangnya kita dengan la ilaha illallah, sikap kita mengingkari semua yang disembah selain Allah. Sikap kita mengingkari semua yang dijadikan sesembahan selain Allah. Semua yang manusia berdoa kepadanya selain Allah. Kita harus ingkar. kufur. Yani mengkufurinya, mengingkarinya, menentangnya, memusuhinya, membencinya, tidak suka kepadanya. Ini semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Benar kata musannif rahimahullah. Bahwa dalam bab ini ada tambahan-tambahan lain yang belum disinggung di sana. Kita sudah membahas sekian makna la ilaha illallah. Tetapi ada bab lagi, bab tafsir la ilaha illallah. Kenapa? Kok dibahas lagi tafsir la ilaha illallah? Bukankah kemarin pada bab-bab awal sudah dibahas masalah ini? Iya. Karena dalam bab ini ada perkara-perkara yang merupakan ziyadatu ilmin, tambahan faedah, tambahan ilmu yang belum disinggung di sana. Ternyata makna la ilaha illallah adalah harus mengesakan kecintaan kepada Allah saja, tidak pada yang lainnya. Berarti mentauhidkan dengan tauhid cinta. Sekarang ada tambahan lain, yaitu tauhidul wala, mengesakan wala atau menyendirikan wala hanya untuk Allah Subhanahu wa taala walanya. Adapun kepada sesembahan selain Allah harus bara, harus kita berlepas diri, mengingkari, membenci, dan harus menunjukkan kalau dia tidak sepakat. Tidak cukup hanya menyatakan yang penting kan saya. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, dan saya beribadah pada Allah, sholat, puasa, haji, dan saya mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, saya mengikuti sunnah Rasulullah, cukup kan? Tetapi bagi saya, orang yang berbuat syirik juga, itu pendapat mereka, silakan-silakan saja. Bagaimana kira-kira? Dan ini kan masalah ya, sifatnya siapa yang berpendapat seperti itu silakan, siapa yang begini silakan. Dia tidak benci, dia tidak menentang, bahkan dia menyatakan semua agama sama. Bayangkan ikhwan fillah na'azakumullah. Padahal kalau diukur dari ibadat-ibadatnya semuanya sama. Sholatnya, puasanya, hajinya, masya Allah. Ibadah-ibadahnya, bahkan sodakohnya juga, dermawan dia. Soleh dia. Tapi untuk yang satu itu, menganggap semua agama itu sama baiknya. Nanti ujung-ujungnya juga dia akan masuk dalam jannah. Astagfirullahaladzim. Ini mengerikan. Ini sungguh mengerikan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari tampilannya, tampilan seperti seorang yang saleh, mukmin, taqi, tampilannya seperti ahli tauhid, dia tidak berbuat syirik, dia tidak berbuat kufur, dia tidak mendatangi tempat keramat, dia tidak mendatangi berbagai macam berhala-berhala, dia bahkan tidak mau ikut-ikutan itu semua. Oh, itu bukan madhab saya. Kamu saja silakan. Tetapi ternyata dia memiliki penyakit yang sangat mengerikan. Penyakit kufur dalam hatinya, yaitu menyatakan semua agama sama. Dia bawa pepatah, banyak jalan menuju Roma. Pepatahnya orang Nasrani. Iya kan? Lo taunya Ustaz dari mana? Lah kalau Muslim kira-kira apakah banyak jalan menuju Roma atau banyak jalan menuju Mekah? Hah? Kalau Muslim bisa ke Mekah kan? Bukan ke Roma. Ini ke Roma itu kinayah. Berarti mereka yang bikin asal muasalnya. Banyak jalan yang mau ke Roma siapa? Kita semua harapannya pengen ke Mekah. Harusnya pepatah itu banyak jalan menuju Mekah. Mungkin bisa diterima. Kalau jalan-jalan darat maksudnya. Bisa lewat Yaman sana. Bisa lewat sini. Bisa lewat situ. Itu pun hanya pepatah. Dijadikan sebagai dalil. Bahwa bisa saja kita menuju ke Allah dengan sekian macam agama. Ada lagi yang berkata. Bahwa yang penting kan niatnya. Kita tanya kepada kaum Kristen, kenapa kamu sibuk-sibuk ke gereja segala macam? Pasti mereka menyatakan ingin keriduan dari Tuhan Allah. Sama dengan kita. Kita tanya mereka, orang Yahudi juga sama mencari keriduan Tuhan Allah. Kita tanya pada siapa? Orang-orang yang musyrikin. Kenapa kamu begitu? Karena saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin meminta syafaat, pembelaan terhadap diri saya dari orang mati ini. Kan sama. Allah yahfaz. Na'udzubillah min dzalik. Ini syubhat yang mengerikan. Walaupun syubhat yang masuk di beberapa kaum muslimin memang tidak nyebut Yahudi dan Nasrani, tapi sengaja saya sebutkan contohnya Yahudi dan Nasrani karena sama, kalau kamu memakai syubhat seperti itu, akhirnya Nasrani bisa dimasukkan, Yahudi pun bisa dimasukkan, bahkan Buddha dan Hindu bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini syubhatnya Tahan. Ibrahim Tahan. Jangan kita melihat mereka ke kuburan dengan meratap-ratap di sana. Jangan lihat dari sisi itunya. Kita lihat dari sisi niatnya. Kenapa kamu datang ke sini? Untuk apa? Lihat mereka. Karena harapannya mereka selamat di sisi Allah. Karena harapannya adalah mereka mendapatkan syafaat, perlindungan di sisi Allah. Artinya mereka punya rasa takut pada Allah. Dan punya rasa takut pada Allah merupakan satu iman. Masya Allah. Kalau gitu, ya gak ada perang Badr. Kalau gitu ya tahan, gak ada perang Badr, gak ada perang Khandaq, gak ada perang Tabuk, gak ada perang semuanya. Karena musyrikin jahiliyah juga sama. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami enggak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Lihat jawaban musyrikin. Tapi nyatanya Rasulullah SAW memerangi mereka. Nyatanya para sahabat memerangi mereka. Nyatanya mereka dan kaum muslimin betul-betul berperang. Berhadap-hadapan, bermusuhan. Ini syubhat yang sangat amat mengerikan. Qul inna a'udzu bi yang saya hormati. Dan ini ternyata walaupun tidak disebarkan oleh dia, tetapi banyak orang yang berpikiran sama. Padahal enggak baca bukunya Tohan, enggak baca kasetnya dia, enggak baca rekamannya, enggak dengar rekamannya, kok tahu? Qul inna a'udzu bi Allah, yang membisikkan ke sana sama yang membisikkan ke sini sama. Yaitu iblis lanatullah alaihi. Yang mengajarkan ke sana dan mengajarkan ke sini sama. Satu guru, satu ilmu. Itu iblis, lanatullah alaihi. Qul inna a'udzu bi rabbil falaq. Sehingga di pelosok-pelosok pedalaman kita ingatkan, jawabannya sama. Yang penting kan niatnya. Niat kita kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu langsung, saya melalui. Kan sama saja. Enggak sama. Tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni. Tidak menyatakan ud'uni melalui. Qul inna a'udzu bi rabbil falaq. Kembali kepada kita. Qala rahimahullah, beliau berkata bahwa syarat yang kedua adalah mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dengan lafaz mujarrad, tidak cukup hanya dengan lafaz saja tanpa makna, bahkan harus ucapan dan perbuatan sekaligus. Harus dengan ucapan dan harus dengan praktiknya sekaligus. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, karena syarih yang dimaksud adalah Syekh Sulaiman Al-Syekh, maka kalau ada qultu dari Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah. Qala wa fihi ma'na faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsak bil-'urwati al-wuthqa lan infisama laha. Berarti pada hadis ini terkandung makna ayat Allah, siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat dan gak akan lepas. Artinya apa yang terkandung dalam hadis ini dengan apa yang terkandung dalam ayat ini sama. Yaitu al-wala wal-bara. Walaknya kecintaannya, loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bara berlepas diri dari semua sesembahan-sembahan selain Allah. Dari segala macam kesyirikan-kesyirikan yang mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu tersebut harus diingkari. Qala al-musannif rahimahullah. Wa hadza min a'zami ma yubayyin ma'na la ilaha illallah. Kata musannif bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini menunjukkan sebesar-besar perkara yang menerangkan makna la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah ditafsirkan dengan hadis ini. Man wahhadallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Siapa yang mengesakan Allah dan kufur terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir makna la ilaha illallah. Fainahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena di sini Nabi tidak menjadikan lafaz saja dengan la ilaha illallah sebagai perlindungan terhadap darah dan harta, tidak. Tidak menjadikan hanya talaffuz saja. Bal wala ma'rifah ma'naha ma'lafdhiha. Bahkan tidak cukup kalau lafaz dengan memahami saja. Masih belum cukup. Walal iqrar bidzalik, bahkan kalaupun dia melafadzkannya, memahami maknanya, dan sudah mengikrarkannya, juga masih belum cukup. Bal, bahkan, wala kaunuhu la yadu illallah wahdahu la syarikalah, bahkan kalaupun sudah diiringi pengamalan, yaitu tidak syirik, juga masih belum cukup. Sudah mengucapkan lafadznya, memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, dia dalam keadaan sudah mengikrarkannya dan mempraktekkan dalam artian tidak syirik. Belum cukup. Kenapa? Masih ada satu syarat lagi. Yaitu bal yuhram maluhu wa damu hatta ala yuhram maluhu wa damu hatta yudhifa ila dhalikal kufur bima yu'ban min dunillah, bahkan tetap enggak terlindung hartanya, bahkan tetap enggak terlindung darahnya, nyawanya, hingga dia menambahkan dengan yang berikutnya, yaitu mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yuhram maluhu wa damu. Kalau dia berhenti, tawakaf itu berhenti, abstain, gak komen, itu belum cukup. Yang tadi kita sebutkan itu sudah keterlaluan, mengatakan banyak jalan menuju Roma, itu sudah keterlaluan. Ini enggak, diam saja. Bagaimana pendapat tuh? Saya enggak berpendapat. Bagaimana? Cukup? Dia mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, dan tidak berbuat syirik, beribadah pada Allah, sholat, puasa, haji, tapi ditanya masalah syirik, enggak jawab. Ya. Karatmu, gitu maknanya. Ya. Bagaimana? Tidak cukup. Abstain saja tidak cukup. Dia masih tidak cukup. Harus dia menunjukkan pengingkaran. Apakah dengan lisannya, dengan sikapnya, dengan semuanya. Ya, dia menunjukkan kalau dia mengingkari. Maka dikatakan di sini, dikatakan tidak cukup, harus dia memiliki pengingkaran. Fa'in syakka au tawakkafa lam yuhran maluhu wa damuh. Kalau dia ragu, wallahu alam. Jadi gimana Ustaz yang menyembah selain Allah? Wallahu alam. Maksudnya wallahu alam? Ya wallahu alam. Mungkin dimaafkan, mungkin tidak, mungkin boleh, mungkin enggak, saya enggak tahu. Saya ragu. Ini tetap dia belum mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah, lihat potongan pertamanya, la ilaha, tiada ilah. Artinya kamu harus mengakui dan mengatakan tidak ada ilah. Berarti itu semua tadi bukan sesembahan, dan itu berarti syirik. Harus. Itu mana la ilaha illallah. Kalau diam, ragu, wallahu alam, artinya kamu dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kamu mengucapkannya illallah. Lo potongan pertamanya enggak disebut. Illallah. Kenapa? Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, nanti saya akan menyalahkan agama-agama lain. Jadi saya sepotong akhirnya saja. Illallah, illallah, illallah, illallah. La illallah. Tidak ada kecuali Allah. Qanidina azakumullah, ini lebih mengerikan lagi dari kaum sufi yang menyatakan tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun kesesatan wahdatul wujud. Sudah hampir masuk duhur, istirahat dulu. Istirahat dulu itu artinya dilanjutkan lagi. Sepertinya sudah cukup. 1 jam setengah sudah. Barakallahu fikum.